matamu ku rindu, bergejolak jiwa ini, ingin rasanya bertemu. Kasih kau pun mulai tahu siapa gerangan diriku. Oh, kasih kau pun mulai tahu apa yang ada di hatiku. Biarkanlah hati bicara tentang cinta. Gejolak jiwa ini, ingin rasanya bertemu. Oh, kasih kau pun mulai tahu siapa gerangan diriku. Oh, kasih kau pun mulai tahu apa yang ada di hatiku. Biarkan.